terbang jauh ke awan. Rasa rindu kian menawan, dingin dan kelam remukanku di dalam. Kau pergi berlari dan menangis. Jauh ke mana kau coba untuk sembunyi. Satu saat nanti cheese.